Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Ini sama juga mungkin dengan yang dua penanya tadi, keluar daripada tema. Pernah mendengar salah satu seorang mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, minta sebuah riwayat hadis yang langsung dari mulut beliau tanpa melalui riwayat, yang diantaranya itu tiga hal tersebut yang diberikan Nabi. Salah satunya Nabi bersabda, selama bau kopi masih ada dalam mulut seseorang, maka malaikat beristighfar kepadanya. Pertanyaannya Buya, ini kopi yang seperti apa? Apa kopi seperti sekarang, kapal api, gudai dan lain-lainnya, ataupun kopi yang ada zaman dahulu ya? Syukron. Dibahas oleh para ulama tentang ru'yah manamiyah, bertemu dengan Rasulullah secara manam itu tidak jadi hujah untuk orang lain, akan tapi bagi yang melihat itu adalah bisa jadi hujah untuk dirinya sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Kalau Nabi Muhammad memberikan amalan kepada kita di dalam mimpi kita, asalkan itu tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad misalnya, atau minimal mubah. Tolong ente setiap pagi keluar jalan ke sana. Ibaratnya begitu. Filmanam ya. Itu kita lakukan untuk diri kita, selagi tidak bertentangan dengan syariat, itu adalah hujah untuk dirinya sendiri. Nah, itu. Nah, termasuk urus kahkowah itu adalah untuk yang melihat, itu ada manfaatnya benar. Tapi orang lain bagaimana? Permasalahannya bukan masalah mimpi itu benar atau tidak benar, bukan. Biarpun mimpi itu benar, sekarang permasalahannya di dalam urusan hadis kan perlu perawi, siapa yang membawa berita itu, bagaimana derajat kesahihannya, dan yang bermimpi sendiri itu jujur atau tidak jujur, kan begitu permasalahannya. Sebab riwayat dari Nabi Muhammad pun dinukil dari Nabi Muhammad ke sahabat, ke tabi'in, itu perlu proses kejujurannya, harus orangnya thiqah dan sebagainya. Jadi kalau orang bertemu dengan Nabi Muhammad di dalam mimpi, itu hujah untuk dirinya sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan syariat dan dipatuhi. Boleh. Nah, termasuk gohwah itu, ini adalah biumumi, selagi umum adalah gohwah. Mungkin ada manfaat yang subhanallah, yaitu adalah ru'yah manawiyah. Kalau memang beliau jujur adalah benar manfaat, apalagi orang soleh. Abil Hasan Asyadili. Itu adalah riwayat itu yang melihat itu adalah Abil Hasan Asyadili, seorang wali besar kalau tidak salah. Dan insyaallah benar khusnudhan, mereka wali ya. Mereka orang besar, gohwah. Cuma masalah istighfar itu, ya bisa ditafsiri, kita pernah membaca ada hubungannya, sebab gahwahnya Abil Hasan Asyadili itu adalah gahwah untuk murojaah semalam suntuk ibadah, bukan gahwahnya Faisi Miftah untuk begadang. Ada istighfar ini, niatnya saya minum gahwah apa mau tahajudan, baru minum glek nem tidur. Ini tidur dapat pahala niatnya kan ya, jadi baru minum gahwah tertidur. Ada selagi bau gahwah masih ada di mulutnya, seperti dia melakukan sholat semalam suntuk, kalau dia niatnya minum gahwah untuk ada di takwil, ya ada takwil yang sah. Kenapa? Kalau sudah mimpi ketemu Rasulullah jangan didustakan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Ini apa, dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, fa inna syaitana la yatamatsalu bi man ra'ani fil manami sawfa yaruni yaqinan, dalam riwayat sawfa yaruni yaqtatan. Jadi ada hal lain lagi, ada beberapa hal yang tidak bisa diekspos di awam, termasuk masalah ru'yah manawiyah. Karena sebagian orang awam itu mendengar dipikir itu riwayat hadis talaqi min rasul yaqdatan. Ini ru'yah manawiyah. Jadi kalau ru'yah manawiyah, mimpi harus sampaikan kalau ini adalah mimpi. Dan mimpi bagaimana? Mimpi adalah man ra'ani fil manami sawfa yaruni fil yaqdati yaqdatan, dalam riwayat yakinan. Fa inna syaitana yatamatsalu bi, yang bermimpi ketemu Rasulullah itu benar. Biarpun dalam keadaan apa? Misal mohon maaf, Rasulullah tidak pincang. Tapi kalau ada orang melihat Rasulullah pincang, bagaimana? Saya melihat Rasulullah kok pincang. Bersyukur dulu bisa ketemu Rasulullah dalam mimpi. Lalu pincangnya apa? Yang pincang kamu. Jadi yang bisa menjadikan pincang karena mata kita. Mungkin barangkali selama ini kita kurang hormat dengan Rasulullah. Perbaharui. Bukan karena Rasulullah pincang. Rasulullah katanya ganteng kok kurang ganteng. Iya, hatimu yang kurang ganteng. Ini baju bagus. Karena sudah ketemu Rasulullah itu luar biasa, hebat. Apakah mungkin kita bisa ketemu Rasulullah padahal kita tidak pernah tahu Rasulullah? Jangan bohong. Orang itu dalam mimpi itu lain ceritanya, kayak benar. Ada saja ngasih tahu. Itu tahu ini si A, si B, si J, ya kan? Mata kita enggak buka, kenapa bisa ngelihat warna hijau, kuning, merah? Itu masalah lain, itu alam beda. Ada orang mengatakan enggak bisa. Orang melihat harus dengan mata. Kalau enggak mata enggak bisa menerjemahkan, bohong. Orang mimpi, aku mimpi ketemu seorang putri pakai baju hijau. Dari mana hijau, mata yang tajam? Nah ini mana alamnya beda. Sudah jadi percaya Nabi Muhammad, fa inna syaiton la yatamatsalu bi, setan tidak bisa menjelma jadi aku. Lah adapun kayak masalah kehwan dan sebagainya, la ta'ala tidak bertentangan dengan syariat, itu sudah dikukuhkan ulama usul bahwasanya kalau orang melakukan sesuatu yang mubah dengan niat yang baik jadi sun. Urusan makan ente, menjaga pondok, minum kopi ente, sepanjang kopi di mulut ente ibadah. Itu ada bukan baik perkataan itu. Cuman kalau ini didengar orang, memang orang benci sama tasawuf manawiyah. Ini orang benci lain cerita. Tapi bisa majal untuk dijelaskan, bisa masuk akal. Gua ada orang istighfar terus. Malaikat aja tastaghfir, hitanul bahari, orang nuntut ilmu istighfar, apalagi dengan gohwah tujuannya. Tapi kalau tujuannya maksiat, lain, maafi, gohwahnya mayan fa. Jangankan gohwah, orang beli sajadah untuk apa? Sajadah untuk sholat kan? Tapi sajadah untuk zina. Sama kama ada, enggak ada beda untuk asita. Itu aja insyaallah. Dan itu ada meriwayat kalau tidak salah Imam Abdul Hasan Al-Sadri atau Al-Idrus Al-Adani. Bakar Al-Idrus Al-Adani, kita antara baina hada wa da. Abiban Al-Idrus bin Nada Al-Adani Sayyibul Laban Halib. Jadi ada riwayat ada. Dan itu mulai sabibain. Bukan jauh, mungkin sekali. Dan kalau itu riwayat benar dari beliau khusnudzon, kita punya adab. Karena khusnudzon, sebab khusnudzon selagi tidak bertentangan dengan syariat, maka khusnudzon itu tidak rugi. Minum kahwah diniatkan, lumayan dengan khusnudzon diampuni dosa kita oleh Allah. Daripada suudzon gombal, rugi enggak diampuni. Ini khusnudzon. Apalagi pengampunan Allah tidak ada batasnya. Pengampunan Allah tidak ada batasnya. Jadi itu tidak bertentangan dengan syariat. Semoga Allah memberikan kepada kita bertemu Rasulullah dalam mimpi. Dan ini mahal, jangan diobral. Aku mimpi, aku mimpi, aku mimpi. Washarat iman kadaba alaiya muta'amitan faliyata bawa maka'atahu minan nar, yang dusta kepada Rasulullah neraka. Wali palsu. Masa kalau saya ke Madinah itu langsung masuk ke kubur Nabi Muhammad, ngobrol langsung. Hebat benar, kutub saja enggak begitu. Ini ada orang-orang aneh ini. Rupanya di rumah itu pengen jadi wali cepat itu. Bapaknya tuh wali beneran, anaknya saja lambat, anaknya goblok, bodoh, enggak karu-karuan, pengen cepat jadi wali. Ngakunya ketemu Rasulullah, dikit ketemu Rasulullah. Habib Hasan Syatri ngomong, "Ai syadz shighar, anak kecil ngaku ketemu Rasulullah." Heish, akhlaku, adabu. Kalau orang ketemu Rasulullah, sampai katakan, kalau orang benar-benar ketemu Rasulullah, ente bisa melihat perubahan hari ini dan esok. Iya, ini ketemu bupati saja ngomongnya enggak ber, ya, enggak selesai-selesai cerita. Ketemu Rasulullah enggak ada perubahan, pasti bohong. Sebab ada ruh ketemu Rasulullah, pasti ada kegembiraan, bangga, cinta, semakin, waduh, semakin pengen diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaku ketemu Rasulullah, perilakunya enggak benar, kadab, dusta. Pasti ada perubahan. Enggak usah jauh-jauh. Ente ketemu seorang alim saja, ibaratnya ente bisa ketemu dengan Habib Umar duduk saja. Habib Abdullah orang alim, so, ada perubahan enggak? Ada. Ini umat dan cucu, bukan Rasulullah. Bagaimana orang ngaku ketemu Rasulullah perilakunya enggak benar? Habib Idrus bin Umar Al-Kaf paling marah kalau orang obral. Bahkan alamatul kidzib termasuk tanda dusta itu ngobral. Sebab salafuna soleh para habaib dulu itu kalau ketemu Rasulullah itu diselamati, syukuri, bukan diobral. Ya Allah, punya duit berapa? 500 ribu. Diinfakkan agar apa? Syukur karena telah ketemu Rasulullah. Ini ngobralnya yang banyak. Ini adalah biasanya wali-wali palsu itu. Pengen terbang di awang-awang, kerjanya puasa setiap hari. Rupanya pengen bisa makan api, bisa makan. Itu adalah ketemu Rasulullah apa? Gak ada. Jadi ini mahal ketemu Rasulullah. Semua orang bisa ketemu Rasulullah. Luar biasa. Jadi tidak diobral. Nikmat ya. Semoga Allah memudahkan kita ketemu dengan Rasulullah sallallahu. Ada banyak doa-doa di antaranya ya baca sallallahu alaihi, baca salawat sebelum tidur sampai tertidur. Tapi ini pilihannya. Ada anak kecil bisa melihat Rasulullah. Mungkin. Jangan diobral, awas. Bab ujub nanti. Enggak benar nanti. Kalau ketemu Rasulullah yang benar ya. Kecuali ada sangkutannya dengan orang lain wasiat, misalnya Rasul berwasiat, misalnya ente tolong sampaikan kepada si A, dia itu telah menyakiti bapaknya, suruh pulang. Nah ini wasiat Rasulullah kan, sampaikan. Ada dulu di hadroh di terim, ada Rasulullah mendatangi seorang alim, salah satu seorang habaib, didatangi Rasulullah, suruh ingatkan, tolong ente datang ke rumah tetangga ente, suruh buka di bagian kepalanya itu ada najis yang belum dibersihkan, mandi mayat. Bangun begitu ngasih tahu, saya ketemu Rasulullah, suruh lihat di bagian kepala, ada yang belum dibuka. Memang betul, ada menggumpal kotoran najis, rupanya air tidak nyampe. Nah ini pesan harus sampaikan. Tapi kalau ketemu Rasulullah, ini kecuali Ba'dul Mursyidin, memang biasanya Mursyidin itu memang punya tugas untuk memberikan petunjuk. Aku bertemu Rasulullah seperti ini, ada manfaatnya disampaikan ke orang lain. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, jadi fitnah. Kita punya guru Habib Hasan Baharun, sering ketemu Rasulullah, tapi tidak pernah ngobrol cerita saya ketemu Rasulullah. Hanya beliau dalam keadaan tertentu kayak keperucut. Ya itu bohong. Pernah suatu ketika ada satu orang bohong kepada Habib Hasan. Kira-kira yang benar anak, yang bohong ente apa Rasulullah? Allah. Ya benar, ada satu orang bohong ke Habib Hasan Baharun. Rupanya malam harinya beliau juga ditemui oleh Rasulullah, cerita tentang ya walhalam cerita. Tiba-tiba Habib Hasan ngomong, yang bohong ente apa Rasulullah? Gemeter memang tapi mau. Nah biasa, Habib Hasan bukan lihat tapi dikasih tahu bahasanya si A itu begini-begini. Rupanya ngomong beda. Langsung dibilang, yang bohong ente apa Rasulullah? Nah ini semua Rasulullah ngasih tahu, ada orang-orang soleh kayak begini. Tapi bukan ngobrol, aku ketemu wali-walian. Ya ada, wali besar beliau itu. Tapi enggak usah pamer-pamer. Mbok ru'yah, ini lihat Nabi Muhammad. Hati-hati. Ini aja insyaAllah, ada ru'yah manamiyah, ru'yah Rasulullah ada. Sampai dalam syair, famunnu biwaslin walau fil manam. Ada ya Allah, berikan saya kesempatan ketemu Nabi Muhammad biarpun dalam mimpi dulu. Ini kan doa-doa yang bagus, banyak sholawat. Ada lagi yang membaca ini dalam burtah itu? Ada. Ya man sara dhaifu man ahwa fa'arraqani walhubbu ya'taridul ladzati bil alami. Itu kalau dibaca berulang-ulang itu di saat menjelang tidur, itu banyak orang yang mengucap itu sampai ketemu Rasulullah. Ya man sara dhaifa man ahwa fa'arraqani, sampai kerinduan kepada Rasulullah menjadikan tidak bisa tidur. Fa'arraqani walhubbu ya'taridul ladzati bil alami. Itu baca itu atau baca selawat. Apa? Itu gandrung pengen ketemu Rasulullah saja itu sudah iman itu. Biarpun enggak ketemu itu Rasulullah bakal nyari nanti. Dicari oleh Rasulullah. Saya pengen ketemu Rasulullah. Pengen. Itu baca kok belum ketemu. Disimpan oleh Rasulullah, nanti mau ditemui langsung di mahsyar. Ini pengen itu penting. Ada orang apa itu enggak mungkin, dusta, bohong. Enggak dapat itu. Ada akidah orang lain. Bahkan sampai mendustakan makna daripada hadis man ra'ani fil manami safa yanwa. Coba Wahabi enggak mau dengan hadis itu. Biarpun hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari ditafsiri. Itu hanya para sahabat Nabi. Ceritanya sahabat Nabi itu ada yang rindu kepada Rasulullah karena sudah tahu wajahnya Rasulullah sehingga ketemu dengan Rasulullah. Ente belum pernah ketemu Rasulullah, gimana ente bisa tahu Rasulullah? Itu enggak ada. Itu hanya untuk para sahabat Nabi, membatasi rahmat Allah. Itu orang bodoh. Dia enggak kapan enggak dapat bagian ketemu Rasulullah. Kalau masuk surga di punggungnya Rasulullah nanti itu kan lihat Rasulullah. Kalau seandainya masuk surga, kenapa? Mendustakan orang-orang yang rindu kepada Rasulullah. Dan ahli kasyaf, ahli ma'rifah itu sudah biasa ketemu Rasulullah. Bakal Habib Abdul Habib Abdurrahman Sakab itu ketemu Rasulullah bukan seperti kita kapan ketemu. Mau ketemu ditemui di situ. Itu biasa banyak. Syekh Abdul Qadir Jilani itu ketemu Rasulullah. Bahkan ada yang riwayat, biarpun riwayat ini adalah urusan akhir harus bahas. Ada bisa merasakan kebersamaan yang sesungguhnya dengan Rasulullah, bukan orang India seperti Ahmad Mirza Hulam Ahmad itu yang Rasulullah masuk ke dalam dirinya, bukan. Itu adalah yang memang teret titisan-titisan aneh itu orang Hindu Buddha. Itu banyak kalau ru'yah mannya. Ente rindu pengen ketemu Rasulullah itu sudah iman. Tapi jangan bohong, hati-hati. Guru salah mengingatkan yang ini bisa saja. Sebab apa? Nilai plus. Orang ketemu Rasulullah kan di kampungnya, oh dia ketemu Rasulullah naik pangkat kan? Ini menjadi idola. Dia paling goblok, malas belajar. Bagaimana saya biar dihargai oleh teman saya? Ketemu Rasulullah. Bisa saja ngadep ibunya, ibu saya pengen nikah dengan dia. Jangan nak. Akhirnya bisa omong, umi saya ketemu Rasulullah suruh nikah dengan dia. Bisa saja bohong. Ketemu Rasulullah. Awas, hati-hati. Bohong, jangan. Kalau tidak ketemu, sudah jangan bilang ketemu, tidak ada. Bahkan sebagian orang kalau ditanyakan ketemu Rasulullah, dia tidak menjawab. Dan jangan ngurus ente ketemu Rasulullah, tidak usah. Biarkan, ini adalah masalah orang berlomba-lomba. Nanti yang menilai Rasulullah sendiri. dan Allah.